Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pernikahan dan resepsi perkawinan dari sepasang mempelai yang sangat berbahagia, kepada beliau mempelai putra Haji Yoga sekalian dengan sang permaisuri Adinda Atrina yang sangat berbahagia, Monata datang dari Jawa Timur, tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Kerumbung Sidoarjo. Pimpinan dari Mas Kadot Arianto dan seluruh grup dari Monata, juga seluruh deretan artis topnya Indonesia, dan saya sendiri Bram Sakti Monata mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Haji Yoga sekalian dengan Non Atrina berdua. Insya Allah senantiasa dalam berkah atas ridho Allah, dan mudah-mudahan cepat dikaruniai seorang putra yang soleh, amin, dan seorang putri yang soleha, amin, Allahumma amin. Yang sangat Monata hormati, saya belajar tuan rumah yang terhormat, beliaunya Bapak Haji Muhammad Hatta Haji Ciut, yang sangat Monata hormati sekalian dengan sang istri yang sangat kita hormati, Ibu Hajah Warsiah sekeluarga. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang kesekian kalinya Monata diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk yang perdana di Binuang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekali lagi Monata berucap banyak terima kasih ya. Dan yang sangat Monata hormati kepada seluruh kru karyawan dari PT HBM, dari PT BGM, dari PT BMB, dari PT TCT, dan lain sebagainya. Salam hormat dari keluarga besar Monata dan salam persaudaraan dari Anda-Anda semuanya. Ya, Banjarmasin, Binuang, lebih dari seminggu tuan rumah saya Bulaja memberikan hiburan spektakuler luar biasa. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya terhibur spesial di hari ini bersama-sama dengan all artisnya Monata. Monata. Binuang goyang yuk. We'll be right back. sayang-sayangku dari All Artisnya Monata.